kemarin sampai sekarang masuk lama. Yang jelas ya. Yang kedua apa ya? Yang kedua. Kedua. Kemarin lambar petang. Asani lama waya harfun. Lama ini huruf. Mislu lam seperti lam. Ini lama seperti lam. Nahu lama yakum zaidun. Lama yakum. Asalnya yakumu dimasuki lama jadi lama yakum. Lama yakum zaidun. Zaid belum berdiri. Maka Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, lama yadukul yaduku adab. Lama yaduku. Ini cintaannya kurang ya, hilang. Di situ banyak itu masih. Setelah kaf ada wawu ada alif. Asalnya yadukuna. Dapa yadukuna. Mereka belum merasakan adab. Jadi di situ majazumnya dengan dipong nonnya. Fa lama jadi lama harfu nafyin wa jazmin kama qala. Lama ini huruf penafi meniadakan, menjazmkan dan qalab membalikkan yang asalnya mudhari jadi mati. Wa qulun min yakum wa yaduku fi'lun mudhari'un. Yakum sama yaduku fi'il mudhari majzumun. Fi'il mudhari yang dijazm fi lama dengan lama. Wa alamatul jazmi as-sukun adh-dhahir. Tanda jazmnya dengan sukun yang nampak fi yakum itu pada yakum ini memnya sukun. Sukunnya jelas. Sukunnya kelihatan. Wa harfun nun fi yaduku dan dibuang nunnya pada fi'il yaduku. Niapa tanah ni sukun sebagai pengganti dari sukun ni anau minal af'al al-khamsah. Karena yaduku ini bagian dari fi'il-fi'il yang lima. Jadi lam lama di sini seperti lam. Sekarang yang ketiga asalis alam. Waya nafsul lam. Alam ini intinya yaitu lam seperti lam. Illa ana iktarana bi hamzatul istifham at-takriri. Hanya saja alam ini bergandeng pada lam tersebut hamzah istifham at-takriri. Apa itu at-takriri? Waya hamluka al-mukhatab alal ikrar wal iktiraf bi amrin qad istaqarra indahu subutu aw nafyu. Takrir maksudnya apa? Takrir kan artinya mengiyakan atau menyetujui, persetujuan. Maksudnya takriri hamluka al-mukhatab, engkau membawa orang yang diajak bicara alal ikrori untuk menyetujui, wal iktirof untuk mengakui. Jadi di saat kita bicara bilang alam, jadi yang diajak bicara itu hanya sekedar mengakui saja, iya, mengiyakan, mengiyakan dan mengakui. Bi amrin qad istaqara indahu, dengan perkara yang sudah tetap atau mantap di sisinya. Subutu baik adanya au nafyu atau tidak ada. Misalkan alam kan artikan bukankah? Bukankah engkau telah ke pasar? Nah, posisi misalkan antum sudah ke pasar ditanya bukankah engkau telah ke pasar? Otomatis antum bilang iya, mengakui. Nah, ini maksudnya alam ini hamzah istifham at-takriri. Atau misalkan belum ke pasar ya, ya sama, bukankah engkau belum ke pasar? Naam, iya, aku belum ke pasar. Nahwu, contoh yang lain. Alam ansah laka, bukankah aku telah menasihatimu? Bukankah aku telah memberi nasihat kepadamu? Jadi jawaban alam, alam ini menjawabnya siapa? Kalau enggak bala, tentu, atau naam, iya. Jadi untuk harus mengakui dan mengiyakan. Kita kalau hal apa? Ya hal ya, apakah? Apakah kamu, nah, kalau apakah kan tidak mengiyakan. Apakah kamu telah pergi? Tidak. Kalau dengan alam ini mau enggak mau yang diajak bicara itu mengiyakan, mengakui. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alam nasyah laka sadra, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Fal hamzah lil istifham at-takriri, hamzah ini untuk pertanyaan at-takriri, bertanya tapi yang diajak bicara, yang ditanya itu mengiyakan. Lam harful nafyin wa jazmin wa qalabin, lamnya huruf penafi, menjazm dan qalab. Wa qulu min ansah wa nasrah fi'lun mudhari'un majzumun fi lam. Masing-masing ansah dan nasrah fi'il mudhari' yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmi as-sukun atau akhir ala akhiri, tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Oleh karena itu pensyarah ya yang menyatakan bahwasanya alam itu bisa masuk masuk pada lam, karena hamzah di situ hanya hamzah istifham. Menurut ahli tahqiq ya, menurut ahli tahqiq, ulama yang mentahqiq. Kemudian yang keempat, ar-rafi, yang keempat alam, ini seperti tadi alam, bedanya hanya tambah alif. Wa ya nafsu lamma, alama ini sebenarnya intinya apa? Lamma, hanya ketambahan hamzah. Ila ana iktarana bi hamzah istifham at-takriri, hanya saja dia bergandeng dengan hamzah istifham at-takriri. Nahwu, contohnya alam ma'usin ilaika, bukankah aku telah berbuat baik padamu? Fal hamzah lil istifham at-takriri, hamzahnya untuk pertanyaan at-takriri, pertanyaan tapi untuk agar yang ditanya mengiyakan atau mengakui. Wa lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalabin, lamma huruf penafi, penjazm dan qalab. Wa usin fi'il mudhari majzumun bi lamma, usin ini fi'il mudhari jazmnya dengan lamma. Wa alamatu jazmi as-sukun ad-dhahir ala akhirih, tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Kemudian al-khamis, yang kelima, ini alam lama alama lam lama alam alama, ini empat ini jawab mudah. Sekarang yang kelima, lamul amri wa du'a, lam amr, lam untuk apa? Perintah. Wa du'a, lam juga bisa untuk tujuannya doa. Apa bedanya? Nanti disebutkan. Lam yang perintah gimana, lam untuk doa gimana. Wa ya allati yuksadu biha talabu husulil fi'li talaban jaziman, lam amr dan doa ini apa yang diinginkan adalah talabu husulil fi'li, permintaan terjadinya perbuatan tersebut, talaban jaziman, dengan permintaan yang kuat. Namanya perintah, perintah itu asalnya wajib, wajib dilaksanakan. Sedangkan doa, doa ini memang permintaan, tapi permintaan yang benar-benar apa, mendesak. Namanya minta, kita minta pada Allah, kita kan ingin akan agar permintaan kita benar-benar terkabul. Jika di sini tercapainya permintaan yang diinginkan adalah permintaan tersebut terjadi dengan permintaan yang kuat. Walam ad-du'a waya lamul amr. Lam du'a itu sebenarnya juga lam amr. Jadi di pada lima ini ada dua ya, lam untuk amr, lam untuk du'a. Nah, lam du'a ini sebenarnya juga termasuk lam amr, lam untuk perintah, permintaan. Lakin sumiyat du'a iya tak taat duban, akan tapi dinamakan dengan doa sebagai adab, dalam rangka beradab. Jadi sebenarnya sama-sama perintah, hanya saja yang satu dia menamakan lam doa sebagai adab. Wal farqu bainahuma, nih perbedaan antara keduanya, antara lam amr sama lam doa. Annal amrah yakunu minal a'la lil adna. Bahasanya namanya perintah itu terjadi dari yang atas ke bawah. Misalkan dari bos ke bawahnya. Itu namanya perintah. Atau dari orang tua ke anaknya. Jadi orang yang kedudukannya tinggi kepada yang rendah. Atau yang tua kepada yang muda. Ini namanya perintah. Wa du'a'u aksuhu. Sedangkan doa ini kebalikan dari perintah. Namanya doa itu dari orang bawah ke orang yang atas. Misalkan anak ke bapak, ini kan gak mungkin perintah. Atau dari manusia kepada Allah. Doa. Famisal lamul amri. Contoh lam amr. Qauluka liwaladika. Ini lam amr, lam untuk perintah. Seperti ucapanmu terhadap anakmu. Litadhhab ila suqi. Kita memerintahkan, kita menyuruh anak kita, litadhhab ila suqi. Hendaklah kamu pergi ke pasar. Litadhhab. Baknya di sukun. Litadhhab. Karena perintah. Litadhhab ila suqi. Pergilah ke pasar. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya. Liyunfik du sa'atin. Hendaknya du sa'at, orang yang memiliki keluasan rezeki untuk berinfak. Ini Allah memerintahkan kepada manusia, kepada jin, untuk berinfak. Ini dari atas ke bawah. Ini namanya perintah. Falam lamul amri. Lam ini disebut lam amr. Wa qulun min tadhab wa yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bi lam amr. Tadhab dan yunfik fi'il mudhari' yang dijazm karena adanya lam amr. Wa alamatu jazmi as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Paham ya? Perintah. Perintah dari atas ke bawah, dari majikan ke bawahnya, atau dari Allah kepada hambanya. Wa misalul lam ad-du'a, contoh lam du'a. dia sebenarnya perintah tapi bentuknya seperti doa. Qauluka, ucapanmu, litaghfirli ya ghafur. Ya ghafur ini ghafur nama Allah. Litaghfirli, ampunilah aku. Hendaklah engkau mengampuniku, wa ya Allah. Litaghfirli ya ghafur. Litaghfir, roknya disukun karena ada lam ad-du'a. Ini kan dari hamba kepada Allah berdoa. Tapi intinya apa? Agar permintaannya itu terkabulkan, terjadi. Kejadian apa? Perbuatan tersebut terjadi, terrealisasi. Minta ampun. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, liyaqdi 'alaina rabbuk. Ini permintaan ahli neraka, orang penduduk neraka kepada maling, kepada penjaga neraka, yaitu maling. Liyaqdi 'alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu, yaitu Allah, mematikan kami saja. Liyaqdi 'alaina rabbuk, ya malik. Liyaqdi 'alaina rabbuk, ya maliknya tidak bisa dicantumkan. Jadi mereka penduduk neraka merasa susah hidup di neraka, merasakan beratnya siksaan, sehingga mereka diminta dimatikan. Mereka berdoa memanggil malaik agar apa, Allah mematikan mereka. Lam, lam doa. Lam ini lam doa. Makulun min taufir wa yakdi fi'lun mudari'un majuzumun. Keduanya fi'l mudari' yang dijazam dengan lam doa. Wa alamatu jazmi as-sukun ad-dhahir fi taufir, yaitu tanda jazamnya dengan sukun yang nampak, sukun yang jelas, sukun yang kelihatan pada taufir. Wa hadfu harfil illah wa ya'alya fi yakdi, dibuangnya huruf ilat yaitu ya pada fi'il yakdi. Ini apa? Tanah ini sukun, pengganti dari sukun. Ada kesulitan? Tadi sama tadi apa? Dan yang sama-sama dua sama, cuma kita menerjemahkan saja mungkin ya. Iya, cara menerjemahkannya. Sebenarnya fungsinya sama untuk menjasem. Bentuknya pun sama, lam, bentuknya lam di depan dan membuat sukun menjasemkan. Hanya bedanya kita dalam mengartikan. Bedanya pula itu tadi, perintah dari atas ke bawah, doa dari bawah ke atas. Jadi misalkan kita mengucapkan atau kita buat kalimat, kita perhatikan, kita ingin perintah atau doa. Perintah berarti dari atas ke bawah. Kalau enggak ada, kita lanjutkan satu lagi, as-sadis yang keenam. Yang keenam ini mirip dengan tadi. Tadi lam amr sama doa. Sekarang la fi nahyi wa doa. La untuk melarang. Kalau tadi perintah, ini la untuk melarang dan untuk doa. Yang keenam la fi nahyi wa doa. La untuk larangan dan untuk doa. Waya Allah diyuksadu biya atau labu tarkil fi'li. Kalau ini tark, untuk meninggalkan. Yang diinginkan adalah tolabu, permintaan tarkil fi'li, untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Namanya larangan, tujuannya untuk ditinggalkan. Kalau tadi diperintah untuk dilaksanakan, untuk terhasilkan perbuatan tersebut, kalau ini namanya larangan untuk ditinggalkan. Tolaban jaziman, dengan permintaan yang kuat. Wala adu'a'iyah, la du'a'iyah, ya, ya la anna'iyah. Du'a'iyah, la du'a, la untuk du'a, ini sebenarnya juga la nahi, la untuk larang. Lakin sumiyat du'a'iyah ta'adduban, akan tapi dinamakan doa dalam rangka ta'adub, beradab. Wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu min al-a'la wal-adna wa du'a aksuhu. Perbedaan antara keduanya bahwasanya an-nahya larangan itu dari atas ke bawah, sedangkan doa sebaliknya, mirip dengan tadi. Lam amar wa du'a. Famisalulah an-nahya, contohlah an-nahya, la untuk larangan. Qauluka li waladika, ucapanmu kepada anakmu, la tusyrik billah, wahai anakku, kamu jangan menyekutukan Allah. Ini perintah, apa, sebuah larangan kepada seorang anak, agar anak tersebut meninggalkan syirikan. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah kamu berdoa kepada Allah bersama sembahan yang lainnya. Ini dari Allah kepada hambanya, ini larangan, larang. La an-nahya, la di sini la untuk larangan. Wa kullun min tusyrik wa tad'u, masing-masing tusyrik dan tad'u ini fi'il mudhari majzumun bila an-nahya. Tusyrik dan tad'u ini fi'il mudhari yang dijazm dengan la an-nahya. Wa alamatu jazmi as-sukun fi tusyrik, tanda jazmnya dengan disukun, yaitu pada tusyrik. Wa hadfu harfi illah wa wa'al wawu fi tad'u, yaitu dibuang huruf ilatnya, huruf ilatnya pada wawu, yaitu pada fi'il tad'u. Da'a yad'u, tad'u. Wa misalula ad-du'a'iyah, contohlah yang bentuknya doa. Qauluka rabbi la tuzigh qalbi, ya Allah jangan engkau simpangkan hatiku. Banyak ya la, kalau dalam Al-Qur'an rabbila rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana ini siapa apa dia doa tapi hakikatnya apa, larangan. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, wala tukhzini yauma yub'atsun, ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, janganlah engkau mengolok-ngolok aku di hari di mana hari dibangkitkan. Jadi janganlah engkau merendahkan, mengolok-ngolok aku pada hari kiamat kelak. Makanya apa, di saat kelak Nabi Ibrahim kan ketemu dengan ayahnya, ada kisahnya, ketemu dengan ayahnya, ayahnya dalam keadaan wajahnya penuh debu, gelap gulita, bahasanya bapaknya ini calon penduduk neraka. Maka ketika Nabi Ibrahim bertanya pada ayahnya, bagaimana keadaanmu ayah, ayahnya menjawab, sekarang aku akan mengikuti apa yang kamu perintahkan, aku ingin mengikuti apa yang kamu sarankan. Maka Nabi Ibrahim mengingatkan, Nabi Ibrahim pernah berdoa seperti ini, Rabbi wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah janganlah engkau mengolok-ngolok aku di hari kiamat kelak. Nah ini kan posisi Nabi Ibrahim, nabi yang di apa muliakan, bapaknya kok rendah kayak gitu kan, seolah-olah diolah-olah anaknya mulia, anak bapaknya rendahan. Oh, ini anaknya ternyata anak dari orang rendahan. Berarti kan kayak seperti diolah-olah. Maka dengan serta-merta Allah rubah bapaknya ini jadi serigala. Ketika dirubah Ibrahim, oh, ternyata kamu bukan bapakku, silakan pergi. Jadi Allah merubah Azar bapaknya Ibrahim jadi serigala. Maka seketika itu kan, ini karena sudah berupa serigala, bukan kelihatan bapaknya Ibrahim, sehingga Allah pun mengabulkan doanya Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak akan dipermalukan di hari kiamat. La di sini la doa, iya la doa. Wa qul min tuzi wa tukhzi fi'lun mudhari'un majzumun bila addu'a iya. Fi'il mudhari' yang dijazm dengan la addu'a iya. Wa alamatu jazmi as-sukun adh-dhahir. Tanda jazmnya sukun yang nampak pada tuzi dan harfu harfi lillah dan dibuang huruf ilatnya yaitu ya pada tukhzi. Akhza yukhzi. Dalam yang ini jawab enggak ada kesulitannya. Mungkin sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi.